Ini kertasnya, abang ini nulis. Ya, pendek-pendek aja biar kita dialog. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wal'aqibatu lilmuttaqin. Salatan wassalaman ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Para pendengar RRI dimanapun Anda berada, senang sekali kita dapat bersua di dalam acara Penyujuk Iman melalui kajian Tafsir Syekh Mutawalli Sya'rawi bersama tim Safir Al-Azhar. Pada kesempatan kali ini kita akan mencoba untuk mendalami dan menelusuri secara lebih jauh tentang kandungan-kandungan ayat dari ayat ke-29 surat Al-An'am, yaitu surat yang ke-6 yang ada di dalam Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Waqalu in hiya illa hayatuna dunya wa ma nahnu bimab'usin. Dan tentu mereka akan mengatakan pula, hidup hanyalah kehidupan kita di dunia saja, dan kita sekali-kali tidak akan dibangkitkan. Para pendengar rahimakumullah, kalau pada hari sebelumnya dan pembahasan yang sudah dibahas pada ayat 28, di sana dijelaskan tentang bagaimana keinginan orang-orang kufur, orang-orang munafik untuk dikembalikan ke dunia karena mereka berjanji akan melakukan kebaikan. Ya. Wa innahum lakazibun. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala menutup kalimat ayat ke-28 itu dengan sesungguhnya mereka itu adalah para pendusta. Nah, di dalam ayat 29 Allah kembali menegaskan tentang sikap mereka itu dan pernyataan sikap mereka sendiri ketika mereka akan dikembalikan ke dunia. Wa qalu in hiya illa hayatunad dunya. Mereka itu, yaitu para pengingkar hari kebangkitan, mengatakan kehidupan itu hanya ada di dunia, tidak ada kehidupan selain daripada kehidupan dunia. Ini satu hal yang menarik. Kenapa? Karena memang mereka, orang-orang yang mengingkari akan adanya kehidupan akhirat itu adalah orang-orang yang sebenarnya takut menghadapi kehidupan akhirat, atau orang-orang yang hanya berpijak kepada logika semata saja. Mereka melihat orang yang mati ditanam dan kemudian lebur tubuh kita itu dalam tanah, bagaimana mungkin ini bisa akan dibangkitkan kembali atau akan ada pertanggungjawaban dari tubuh yang sudah hancur dan jasad yang sudah tidak ada lagi karena sudah dimakan oleh tanah. Berangkat dari logika ini dan kemudian rasa takut mereka untuk mempertanggungjawabkan perbuatan, maka akhirnya mereka memahami bahwa kehidupan itu hanyalah kehidupan yang ada di dunia ini saja. Baiklah, secara lebih jauh ini akan kita bahas lebih mendalam karena bersama saya sudah hadir Ustaz Zainal Arifin dari tim Safir Al-Azhar. Silakan Ustaz. Iya, Ustaz Perdana, kalau kita lihat kenapa mereka hanya mementingkan kehidupan dunia dan tidak mengakui kehidupan akhirat, kata Ustaz Perdana tadi, iya. Karena apa? Karena mereka tidak siap, ya kan? Tetapi kata Syekh Muhammad Mutawalli Sya'rawi, di samping dia tidak siap, kehidupan akhirat itu tetap perlu. Karena apa? Karena manusia tidak akan mendapatkan keadilan yang sempurna di dunia ini. Iya, betul. Betapa banyak kita menemukan orang yang diputuskan hakim menang, padahal sebenarnya itu sudah jelas-jelas dia itu adalah orang yang bersalah. Iya. Nah, maka kata Syekh Muhammad Mutawalli Sya'rawi, para hakim sering mengatakan, jika kamu dapat berpura-pura buta dalam melihat hukum dunia, maka kamu tidak dapat berlaku sama terhadap hukuman di akhirat. Jadi hukuman di akhirat tetap perlu, Ustaz Perdana. Ini menarik, menarik Ustaz Jeral. Artinya tidak akan ada hukuman yang adil di dunia kecuali nanti di akhirat. Iya. Tidak akan ada kenikmatan yang sempurna di dunia kecuali nanti kita dapatkan di akhirat. Iya. Artinya untuk itulah keberadaan hari akhirat itu sangat, sangat diperlukan. Iya, sangat urgen ya. Iya, sangat urgen sekali. Satu hal juga yang menarik yang dikandung di dalam ayat ini adalah bahwa ternyata orang-orang yang mengingkari akan keberadaan hari akhirat itu sebenarnya mereka tidak cerdas di dalam menjalani kehidupan di dunia ini. Kenapa? Kata Syekh Muhammad Mutawalli Sya'rawi, di dalam hidup ini saja kita bisa melihat ya, ada orang yang melakukan kejahatan kemudian dihukum. Ya. Kenapa? Ya, kenapa ini tidak diberlakukan pada kehidupan nanti? Artinya banyak juga orang yang tidak melakukan kejahatan, tapi melakukan kejahatan tapi tidak dihukum, atau tidak melakukan kejahatan tapi dia malah dihukum. Artinya kalau di dalam kehidupan dunia saja ada hukuman, ada sanksi, tentu ada kehidupan lain yang menjanjikan sanksi yang lebih pas daripada itu. Kembali ke permasalahan ayat 28 dan ayat 29, innahum lakazibun, ya. Sesungguhnya mereka itu pasti pendusta-pendusta. Orang pendusta itu disebutkan adalah orang yang selalu mengatakan in hiya illa hayatuna dunya. Orang pendusta itu selalu mengatakan hidup ini hanyalah kehidupan kita di dunia saja. Ada kaitan yang erat antara kedustaan dengan ketidakyakinan pada akhirat. Kalau dilihat ayat ini, bagaimana Ustaz Perdana melihatnya? Iya, kedustaan yang mereka lakukan terhadap mereka mendustakan tentang keberadaan hari akhirat. Sebenarnya mereka sendiri itu yakin akan keberadaan hari akhirat. Ini satu hal yang harus kita dudukkan dahulu. Orang yang mendustakan tentang keberadaan hari akhirat bukan berarti dia tidak yakin akan adanya hari akhirat. Cuman, karena di dalam hidup ini dia sudah menemukan tentang berbagai hal tadi yang sudah sebelum kita bicarakan. Tidak ada sanksi yang lebih adil kecuali di akhirat. Mereka tahu itu. Cuma permasalahannya, kenapa mereka mendustakan tentang keberadaan hari akhirat? Karena mereka tidak ingin dihukum atas perbuatannya. Itu saja. Karena takut mereka itu terkena sanksi atas segala perilakunya. Jadi permasalahannya, orang yang mendustakan hari akhirat itu tadi, kalau walaupun dia sebenarnya hatinya kecil, dia mengakuinya, tetapi sebenarnya dia merasa bahwa perbuatan itu harus mendapat feedback di dunia ini. Misalnya, kalau dia berbuat baik, dia ingin mendapat balasan dari orang yang dia bantu itu dalam bentuk suara yang akhirnya harus dia harus memilih saya gitu. Nah, itu kan feedback yang cepat. Atau harus ditulis di dalam buku sejarah bahwa saya telah menyumbang, atau dimasukkan di dalam koran bahwa telah saya membantu sekian banyak gitu. Ini artinya orang-orang yang mendustakan akhirat atau memang tidak ini Pak Ustaz? Iya, saya kira begini. Ini adalah pandangan-pandangan yang sedikit picik tentang kehidupan dunia ini, atau orang yang memandang hidup di dunia ini adalah lebih besar daripada kehidupan akhirat. Oleh karena itu segala sesuatu dipandang secara materialis. Sesuatunya itu harus dipandang ada kembaliannya. Saya kira tidak begitu. Kita saja punya orang tua yang memiliki anak dan kemudian mengasuhnya. Orang tua saja tidak meminta banyak dari anaknya itu. Cukup si anak ini bagus hidupnya, bisa mandiri, orang tua sudah merasa cukup. Itu salah satu gambaran mudahnya bahwa ternyata apa yang dilakukan oleh orang tua kepada anaknya itu tidak memerlukan balasan apa-apa. Tidak perlu orang tua seperti itu. Jadi, kenapa? Karena dia tahu bahwa apa yang dilakukannya itu adalah untuk kebaikan si anak dan juga untuk kebaikan dirinya, tidak hanya sekarang tapi juga untuk masa-masa yang akan datang. Jadi terlalu picik kembali, picik sekali ketika ada orang tua yang mengatakan kau sudah aku sekolahkan, oleh karena itu ya di hari tua gantilah segala. Tidak, saya kira tidak ada orang tua yang mengatakan seperti itu. Jadi kalau saya melihat, kenapa orang itu melihat akhirat itu semu dan tidak ada? Karena dia tidak memiliki kekuatan iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika dia yakin bahwa Allah Subhanahu wa taala telah melahirkan dia dan alam semesta ini Allah Subhanahu wa taala yang telah menciptakan untuk kita. Alam semesta aja bisa Allah ciptakan. Kita sendiri saja bisa Allah ciptakan. Masa sekedar untuk mengatur kehidupan kita ini Allah Subhanahu wa taala tidak mampu? Merasa bahwa Allah itu tidak mampu itulah menyebabkan dia melihat tidak mungkin Allah mampu membangkitkan. Ya kan, tidak mungkin Allah mampu menghitung amal orang begitu banyak dari zaman Nabi Adam sampai sekarang. Maka disebutkan wa manahnu bimab'usin, dan kami sekali-kali tidak akan dibangkitkan. Karena apa? Karena tidak memiliki iman tadi Pak Ustaz. Iya. Dan juga salah satu sebabnya adalah karena manusia seperti ini kurang cerdas. Orang yang tidak mengakui keberadaan Tuhan adalah orang yang bodoh kalau menurut saya. Orang yang mengingkari akhirat adalah orang yang bodoh. Kenapa? Begini saja, kalau dia berpijak atas logika, kita ini sudah hancur, dimakan tanah, tidak mungkin lagi bisa dikembalikan. Coba lihat pembuat kue, mana lebih mudah orang yang membuat kue dari awal daripada orang yang membuat kue sudah ada cetakannya. Tentu lebih mudah membuat kue yang sudah ada cetakannya daripada memulai dari awal membuat cetakan lagi baru kemudian membuat kue. Nah, Allah menciptakan kita itu ketika mengadakan kita di dunia itu lebih sulit daripada sekedar membangkitkan kita dari kematian kita. Ya, ini adalah satu gambaran yang mudah. Ketika mereka tidak mengakui tentang kebangkitan itu adalah orang yang tidak cerdas di dalam kehidupan. Iya, jadi sebenarnya kembali ke ayat 29 dari surah Al-An'am ini, wa qalu in hiya illa hayatunad dunya wa ma nahnu bimabusin, dan tentu mereka akan mengatakan hidup hanyalah kehidupan dunia saja dan kita sekali-kali tidak akan dibangkitkan, merupakan pernyataan orang yang tidak beriman kepada Allah dan hari akhirat. Dan suatu hal yang menjadi catatan penting kita juga pada pertemuan kita di hari yang berbahagia ini, bahwa akhirat adalah suatu sarana yang membahagiakan tentunya. Karena apa? Karena begitu capek kita ketika berbuat mengharap balas jasa di dunia ini. Iya. Saya rasa begitu. Tetapi menjadi lebih mudah hidup ini ketika kita memberi dan kita mengharap jasa di akhirat kelak gitu. Iya, benar sekali Ustaz Zainal, bahwasanya kalau ada orang-orang yang mengingkari keberadaan Tuhan atau keberadaan hari akhirat, ini adalah orang-orang yang hanya menyusahkan diri dalam kehidupannya saja. Dan ternyata sekarang ini kita bisa melihat bahwa orang yang paling banyak stres adalah orang-orang yang menjauhkan diri dari Tuhan. Masih menjauhkan diri dari Tuhan. Bukan tidak mengakui keberadaan Tuhan. Catatan terjadinya tindak kriminal atau pembunuhan terhadap diri sendiri yang terjadi sekarang ini di dunia, di berbagai belahan dunia, terutama sekali di Eropa, itu diakibatkan adalah karena mereka berusaha untuk menjauhkan diri dari Tuhan. Iya, jadi saya juga, kita juga semua mendoakan masyarakat Sumatera Utara, mudah-mudahan Cagub dan Cawagub yang tidak terpilih ini tidak menjadikan insan-insan yang stres menambah jajaran orang-orang yang stres di Indonesia atau di dunia. Kenapa? Karena kembalilah kepada kekuatan iman dan hari akhirat. Ketika dia beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan ketika dia yakin bahwa apa yang dia sedekahkan, yang dia sumbangkan itu lillahi taala, tidak ada istilah kata penyesalan. Iya. Udah habis miliaran rupiah misalnya begitu kan, tetapi itu kan sedekah Anda niatkan untuk Allah dan hari akhirat. Untuk apa sedekah kemudian menyesal? Ada nggak kata sedekah menyesal, Pak Ustaz? Nggak ada. Harusnya ikhlas ya. Kan? Ikhlas. Jadi kalau tidak terpilih, tidak menambah jajaran orang-orang stres di Indonesia. Harapan kita. Sekali. Dan kita harap juga yang terpilih nantinya tidak menghentikan dirinya untuk sedekah. Iya. Karena sedekah itu bukan karena mau dipilih, kan tidak begitu? Tidak hanya sekedar sedekah serangan pajak atau ketika dalam suasana pilkada ini saja. Iya. Tapi jadi lanjutannya. Jadi juga kembali ke ayat kita, wa qalu in hiya illa hayatunad dunya, itu perkataan universal yang mengatakan bahwa ketika kita meyakini akhirat, ketika kita meyakini Allah Subhanahu wa taala, hidup ini menjadi bahagia. Iya. Dalam kondisi apapun kita akan merasakan kebahagiaan itu. Ya, mungkin Ustaz Perdana bisa menjelaskan bagaimana kebahagiaan di saat kita bersama Allah Subhanahu wa taala. Iya, kebahagiaan ketika kita bersama Allah Subhanahu wa taala adalah ketika kita tidak lagi melihat tidak membutuhkan selain bantuan Allah. Ini adalah satu hal yang sangat indah sekali. Kita sudah terlepas dari ketergantungan terhadap manusia, ketergantungan terhadap kerabat kita atau apa saja yang ada di dunia ini, dan kita hanya berpegang kepada Allah. Karena kita tahu bahwasanya Allah itu adalah yang memenuhi kebutuhan kita selama ini. Iya. Kalau saya bisa ilustrasikan yang lebih sederhana lagi, Pak Ustadz. Ketika kita mencintai seseorang, itu biasanya tai kucing rasanya coklat, ya kan? Itu kata-kata biasa. Tapi sebenarnya kalau kita telusuri itu maknanya dalam. Iya. Tai kucing itu kan gambaran dari musibah itu, Ustaz, kan? Ya kan? Tapi musibah itu rasanya manis, coklat. Jadi ketika kita mencintai Allah Subhanahu wa taala, musibah yang menimpa kita, baik itu mungkin tidak terpilih dalam calon gubernur atau dalam kehidupan ini tidak diangkat jadi PNS atau ada peluang bisnis yang hilang, kita bukan malah membenci Tuhan. bukan malah membenci Allah, tapi kita merasakan rasanya coklat musibah iya. tadi. Kita merasakan kenikmatan di saat Allah memberikan musibah kepada kita. Karena apa? Karena kita cinta kepada Allah Subhanahu wa taala dan Allah pasti cinta kepada kita. Untuk itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, "La yusibana illa ma kataballahu lana, bukan alaina." Musibah yang menimpa kita itu bukan untuk menyengsarakan kita, tetapi lana, akan membahagiakan kita di akhirat. Kalaulah dengan orang yang kita cintai saja kita bisa menganggap tai kucing rasanya coklat, maka bagaimana musibah yang akan menimpa kita saat ini atau yang akan datang nantinya kita anggap merupakan coklat-coklat kehidupan yang begitu membahagiakan. Iya, menarik sekali kajian kita pada hari ini, para pendengar rahimakumullah. Mungkin beberapa intisari yang bisa kita ambil adalah bahwa dalam suasana pilkada yang akan sudah semakin dekat ini, marilah kita menyatukan niat untuk memilih orang-orang atau calon pemimpin karena Allah, bukan atas dasar karena kita diberi imbalan dan sebagainya. Begitu juga dengan para calon pemimpin untuk pilkada ini ke depan, hendaklah menjadi orang-orang yang betul-betul melakukan mencalonkan dirinya karena Allah, bukan karena ambisi atau hal-hal yang lainnya. Insya Allah kalau kedua hal ini bisa kita lakukan, maka Sumatera Utara ini akan termasuk menjadi daerah yang baldatun tayyibatun wa rabbun ghafur, yang akan selalu diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah harapan kita, dan mungkin ini saja kajian kita pada hari ini. Mohon maaf atas segala kesalahannya. Kami akhiri dengan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.